بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من أهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Qaulus Sadid syarah kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil dari dua bab. Bab At-Tasammi biqadhi al-qudhat wa nahwi, bab bergelar hakim, para hakim dan yang semisalnya. Demikian pula bab ihtiram isma'illah wa taghyirul ismi li ajali dhalik. Tersisa penjelasan Al-Imam Musta'di rahimahullah. Qala at-tasammi biqadhi al-qudhat wa nahwi wa bab ihtiram isma'illah wa taghyirul ismi li dhalik. Dua bab sekaligus dijelaskan oleh Al-Imam Musta'di rahimahullah karena memiliki kemiripan. Naam. Qala wa hatani at-tarjaman, wa hatani at-tarjamatani, dan dua bab ini min furu'il babis sabiq, termasuk cabang-cabang dari bab sebelumnya. Wa huwa, yaitu annahu yajibu an la yuja'ala lillahi niddun, bahwa wajib tidak menjadikan bagi Allah tandingan fin niyati wal aqwali wal af'al, dalam hal maksud-maksud, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ya, jadi mencakup tiga hal ini. Tidak menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal maksud, niat, dalam hal ucapan, demikian pula dalam hal perbuatan. Fala yusamma hadun bismin fihi nau'un musyarakatin lillah, maka tidak boleh seseorang dinamakan dengan suatu nama fihi nau'un musyarakah, pada nama itu ada semacam musyarakah. Ya, ada semacam musyarakah, sekutu, serikat lillah bagi Allah fi asma'ihi wa sifatihi, dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, jika nama itu memaksudkan makna sifat yang terkandung di dalamnya, atau jika orang yang memiliki nama itu memaksudkan makna sifat yang terkandung di dalam nama itu, tidak boleh. Qadil qudat, seperti qadil qudat, hakim para hakim. Wa malikil muluk, rajanya para raja, raja di raja. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa hakimil hukam, ya, semakna dengan qadil qudat. Au bi abil hakam, atau berkunyah dengan kunyah Abul Hakam, wanahu dan semisal. Wa kullu hadha, dan semua ini, ya, tidak memiliki nama dengan nama-nama itu, tidak bergelar dengan gelar-gelar itu, hifdzun litauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid, wali asma'illahi wa sifatihi, dan juga sebagai bentuk penjagaan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa daf'un li wasa'il syirk, dan juga sebagai bentuk daf'un, ya, sebagai bentuk penolakan terhadap li wasa'il syirk, wasilah-wasilah kesyirikan. Hatta fil alfaw, sampai dalam perkara lafad-lafad. Nah, sekedar lafad, tapi diperhatikan. dalam rangka menolak wasilah-wasilah kesyirikan allati yukhsha an yatadarraja minha, yang dikhawatirkan ya tadarraja minha darinya yatadarraj yakni naam berkembang ila an yudhanna menjadi yudhanna musyarakah ahadin lillah, dipahami disangka adanya musyarakah berserikatnya ahadin seseorang lillah dengan Allah fi syai'in dalam sesuatu min khasaisihi wa huquqihi, yang merupakan kekhususan dan hak-hak Allah. Naam. Yukhsha, dikhawatirkan, hal itu mengantarkan kepada disangkanya ada bentuk musyarakah seseorang, bentuk berserikatnya seseorang dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini terkait dengan asma'uhu al-husna, nama-nama Allah yang husna, asma'ullahi a'lamun wa awsaf, itu kaidahnya. Nama-nama Allah itu a'lam, di samping menunjukkan zat Allah juga mengandung awsaf, sifat-sifat yang terkandung di dalam. Sehingga jika ada nama dari nama-nama Allah yang tidak dimutlakan untuk Allah, artinya selain Allah bisa menggunakan nama itu, tetapi memaksudkan makna sifat di dalamnya, maka tidak boleh digunakan nama itu karena menyamai asma Allah Subhanahu wa taala dari sisi kandungan alam dan awsafnya, kandungan alam yakni menunjukkan atas yang dinamai dan sifat yang dikandungnya. Nah, itu kekhususan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disamai oleh nama makhluk. Yang tidak boleh disamai oleh nama-nama makhluk sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid dan sebagai bentuk penolakan terhadap wasilah-wasilah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Berikutnya kita masuk ke bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Bab selanjutnya adalah bab tentang orang yang bercanda dengan sesuatu fihi padanya ada zikrullah. Ada penyebutan tentang nama Allah aw al-Qur'an atau padanya ada penyebutan Al-Qur'an aw ar-Rasul atau padanya ada penyebutan Rasulullah. Nah, yang kita kenal dengan istilah istihza, ya, bercanda, bercanda, memperolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dalil yang pertama dari bab ini firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65, waqalillahi ta'ala wala in sa'altahum, dan apabila engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, mereka akan menjawab, innama kunna nafudu, kami hanyalah berbincang-bincang, wanal ab, dan bersenda gurau. Lanjutan ayat, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian yang berolok-olok, jangan kalian meminta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Nah, ya, sisi pendalilan dari ayat ini jelas bahwa bercanda tentang Allah, Al-Quran atau Ar-Rasul dijadikan sebagai bahan candaan merupakan suatu kekufuran, menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. qad kafartum ba'da imanikum. Ya, jadi kalau dilanjutkan ayatnya, maka kita akan mengetahui sisi pendalilan ayat ini. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Sebabnya karena menjadikan Allah, Al-Quran dan Rasulullah sebagai bahan candaan. Dalil yang kedua dari hadis wa Ali bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab, dengan pula sahabat Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam, dan dari hadis Zaid bin Aslam wa Qatadah. Jadi ada empat hadis, ada empat riwayat, dakhala hadis ba'dihim fi ba'din, yakni majmu' hadisihim. Empat hadis mereka dikumpulkan. Naam. Annahu qala rajul, annahu qala rajul, bahwa ada seseorang yang berkata fi ghazwati Tabuk, di peperangan Tabuk. Ketika terjadi perang Tabuk, ada seseorang mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina hadha. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kami. Haula, orang-orang ini. Qurra di zaman dahulu menghafal Al-Qur'an dan memahami maknanya, para ulama. Harqabu butunan. Ya, paling banyak makan. Wala akdabu al-sunan, dan paling banyak berdusta. Wala ajbaru indal liqa, dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Dicela, dicemooh Rasulullah dan para sahabat. Ya, ini dia memaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wal al-qurra, Rasulullah dan para sahabatnya, para penghafal Al-Qur'an. Naam. Faqala lahu Auf ibn Malik. Maka sahabat Auf ibn Malik mengatakan kepada orang tadi ini yang terindikasi adalah seorang munafik, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka munafiqun, akan tetapi kamu adalah seorang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengkhabarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa dhahaba Aufun ila Rasulillah, maka Auf ibn Malik pergi mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, liukhbirahu, untuk mengkhabarkannya. Fa wajadal Qur'ana qad sabaqahu, maka beliau mendapati Al-Qur'an telah mendahuluinya. Wahyu telah sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebelum Auf ibn Malik mendatangi Nabi. Nah, bahwa ada seorang munafik yang mencemooh Rasulullah dan para sahabatnya. Faja'a dzalikar rajul, maka orang itu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ila Rasulillah alaihi salatu wassalam, wa qadiru tahala wa rakiban aqatahu, dalam keadaan beliau, yakni Rasulullah, irtahala, domir pada irtahala, huwa, kembali kepada Rasulullah, dalam keadaan beliau telah beranjak, wa rakiban aqatahu, dan telah menunggangi untanya. Faqala, maka orang tadi yang mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu, hanyalah sesungguhnya kami berbincang-bincang, bersenda gurau, wa natahaddatsu haditsar raqbi, membicarakan tentang rombongan, naqta'u bihi ana'a at-tariq, dengannya kami menghilangkan perasaan lelah dalam perjalanan. Ini alasannya, mencari-cari alasan. Ya. Nah, demikianlah orang munafik. Tayyib. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, ka'anni anzuru ilaihi. Saat itu saya teringat, ya, ilaihi anzuru ilaihi muta'alliqan. Saya teringat bagaimana dia bergantung bini saati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bergantung kepada tali pengikat pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nis'ah, nis'ati naqah artinya tali pengikat pelana unta. Wa innal hijarata tankubu rijlain, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu. Bergelantungan, memohon-mohon, ya, memohon merengek-rengek. Wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'abu, hanyalah sungguhnya kami berbincang-bincang dan bersenda gurau, hanya main-main saja, bercanda. Apakah uzurnya itu diterima? Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya membaca ayat yang telah turun sebelumnya, billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok, istihza? La ta'tadziru, jangan kalian mencari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Nah, setelah membaca ayat ini, ma yaltafitu ilaih, Nabi tidak menoleh kepadanya, padahal dia sudah memohon merengek-rengek, ya, bergantung dengan tali Nabi, tali pelana unta Nabi alaihi salatu wasalam. Kakinya tersandung-sandung batu, terseret. Tapi Nabi tidak menghiraukannya. La yaltafitu ilaih, Nabi tidak menoleh kepadanya, wa ma yaziduhu alaih, dan Nabi tidak menambah kalimatnya atasnya. Nah, ini dua dalil dari bab ini, ya. Sisi pendalilan dari bab ini sangat jelas, ya. Kisah ini merupakan sebab turun ayat dalil pertama. Nah, yang kita baca di atas atau ayat 65. Sebab turunnya terkait dengan keadaan seorang munafik yang bercanda dengan mencemooh. Jadi isi candaannya apa? Isi candaannya adalah istihza, memperolok-olok, yang menertawakan, mencemooh Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Kita baca yang pertama, wahyal azimah, masalah yang besar. Anna man hazala bihada annahu kafirun, bahwa barang siapa bercanda dengan ini, hadza kembali kepada bab, ya, bi syai'in fihi dzikrullah aw alquran aw arrasul, bercanda dengan sesuatu di situ ada penyebutan Allah, Al-Qur'an atau Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka sungguh dia telah kafir. Berdasarkan potongan ayat, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian meminta uzur, kalian telah kafir. Kalian telah kafir setelah beriman. Nah, baik, nanti akan dijelaskan oleh Imam Musa'di rahimahullah, kenapa kafir? Karena di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memperolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, berarti tidak ada pengagungan dalam hatinya terhadap syariat Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Tidak mengagungkan Allah, karena dia mengejek, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pokok keimanan dibangun di atas ta'zim, pengagungan. Keimanan seseorang itu dibangun di atas ta'zim, pengagungan kepada Allah. Dan olok-olokan itu, ejekan itu menghilangkan pengagungan tadi. Difahami? Nah, seorang dikatakan beriman jika ada pengagungan dalam hatinya, sementara istihza itu menafikan pengagungan yang ada dalam hatinya. Atsaniyah, yang kedua, anna hadza huwa tafsirul ayah fi man fa'ala dzalika kainan man kana. Anna hadza, bahwa hadza, yakni hadis Auf ibn Malik yang barusan kita baca, merupakan tafsir ayat. Fiman fa'ala dalika, terhadap atau tentang orang yang melakukan itu, yakni siapa saja, ya, siapa saja yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, istihza, memperolok-olok ayat-ayatnya dan rasulnya, maka ayat telah menunjukkan bahwa dia kafir. Ala ayyi halatin waqa'a ka'ina mangkar, bagaimanapun yang keadaannya ketika dia melakukan itu, na'am, dan siapapun yang melakukannya. Itu makna ka'ina mangkana, yakni ala ayyi halatin waqa'a dzalika wa bi ayyi fi'lin kana, bagaimanapun keadaannya, apakah bercanda, terlebih lagi kalau dia serius, bercanda saja dihukumi kafir, apalagi kalau serius. Ini makna ka'ina mangkana, yakni ala ayyi halatin waqa'a, bagaimanapun keadaannya, hal itu terjadi bercanda atau serius, wa bi ayyi fi'lin kana, dan dengan perbuatan apa saja hal itu terjadi. Yang jelas mengandung olok-olokan kepada Allah, rasulnya dan ayat-ayatnya. Nah, asalnya yang ketiga, al-farqu bainan namimati wa bainan nasiha lillahi wa lirasulih, perbedaan antara namimah, adu domba, dengan nasihat bagi Allah dan rasulnya. Yani apa yang diceritakan oleh Auf bin Malik ketika menukil ucapan, ya, orang tersebut termasuk nasihat, bukan adu domba, bukan mengadu domba orang yang mengucapkan hal tersebut, orang yang bercanda dengan mencemooh Rasulullah dan para sahabat ketika menukil ucapannya disampaikan kepada Rasulullah, bukan berarti Auf bin Malik mengadu domba antara orang tersebut dengan Rasulullah. Harus dibedakan, ya. Ini konteksnya bukan namimah. Kenapa? Karena namimah itu tujuannya apa? Tujuannya lil ifsad, untuk merusak hubungan antara manusia. Adapun di sini lil maslah, untuk maslahat. Karenanya lah Auf bin Malik sangat ingin menyampaikan hal itu kepada Rasulullah alaihi wasallam, walaupun sudah didahului oleh wahyu. Difahami? Jadi apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik bukan termasuk namimah. Nah, tetapi itu adalah nasihat. Karena tujuannya bukan lil ifsad, bukan merusak hubungan di antara manusia. Rabi'ah yang keempat, al-farqu bainal awfi alladhi yuhibbuhu Allahu, perbedaan antara al-afw, pemberian maaf, alladhi yuhibbuhu Allah, yang dicintai oleh Allah. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, ya. Nah, itu dalil bahwa Allah mencintai pemaafan, pemberian maaf. Dan doa ini adalah doa yang dianjurkan dibaca ketika seorang mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf dan menyukai pemberian maaf. Perbedaan antara al-auf, pemberian maaf, alladhi yuhibbuhu Allah, yang dicintai oleh Allah, wa bain al-ghillah, dan al-ghillah, sikap keras, ala a'da'illah, terhadap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam tidak memaafkan orang yang mencemooh Nabi alaihissalatu wassalam, yang memperolok-olok Nabi alaihissalatu wassalam. Belum tidak memaafkan dalam konteks ini, ya, karena memang mereka berhak mendapatkan sikap keras. Nah, dan itu lebih cocok untuk mereka, bukan pemaafan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memberikan maaf kepada mereka tidak cocok dengan konteks kejadian yang terjadi ketika itu. Ya, fahami? Mungkin saja ada orang yang bertanya, kenapa Rasulullah enggak memaafkan saja kan cuma bercanda. Seperti antum misalkan bercanda sama temannya. Temannya yang dicandai bagaimana? Semestinya memaafkan, sudah maafkan saja, kan cuma bercanda. Di sini pemaafan tidak cocok diberikan. Kenapa? Karena terkait dengan agama. Ya bukan urusan pribadi. Bukan urusan pribadi, tapi urusan agama. Nah, sehingga yang lebih cocok adalah memberikan pelajaran berupa sikap keras kepadanya. Ketika orang itu merengek-rengek, bergelantungan dengan tali pelana unta Rasulullah, meminta maaf, kakinya tersandung-sandung batu, Nabi tidak menghiraukannya. Karena pantas mendapatkan pelajaran berupa sikap keras, sikap tegas. Nah, di sini sekaligus ya menguatkan apa yang pernah kita sebutkan bahwa di dalam berdakwah itu tidak selamanya lembut, terkadang dibutuhkan sikap keras dan tegas di momen yang memang di situ munasib, ya, cocok. Nah, tapi pada dasarnya apa? Sikap lembut, memberikan maaf itu termasuk sikap lembut. Tapi di sini momennya tidak cocok, tidak pas, karena terkait dengan ya naam urusan agama. Barakallahu fikum. Al-khamisah yang kelima, anna min al-i'tidar ma la yanbaghi an yuqbal. Nah, bahwa ada di antara al-i'tidar, permintaan uzur, permintaan maaf, ya, yang tidak pantas untuk diterima. Al-i'tidar, permintaan uzur. Jadi tidak semua bentuk permintaan maaf, ya, jenis-jenis permintaan maaf itu diterima. Artinya setiap orang meminta maaf langsung dimaafkan, diterima permintaan uzurnya, tidak. Dilihat dulu maslahat dan mafsadatnya. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama, permintaan maaf orang yang suka melakukan kejahatan, orang yang suka melakukan kezaliman kepada orang lain. Kata para ulama, lebih baik jangan dimaafkan orang yang seperti ini. Nah, ya, terbiasa menzalimi orang, terbiasa melakukan kejahatan. Karena kalau dimaafkan nanti dia semakin berulah. Nah, butuh dikasih pelajaran orang yang seperti ini. Adapun orang yang kebiasaannya baik, orang baik, tapi suatu ketika dia tidak sengaja melakukan kesalahan, kita maafkan. Karena memang orangnya tidak biasa berbuat zalim, tapi orang yang biasa berbuat zalim, kerjaannya menzalimi orang, jangan maafkan. Supaya mendapatkan pelajaran. Difahami? Nah, demikian pula di sini, ya, permintaan maaf orang tersebut tidak diterima. Sebabnya wallahu alam, karena dia tidak jujur dalam hal itu. Dia tidak jujur, dia terindikasi seorang munafik. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi dua dalil, ya, dalil dari ayat dan hadis. Hadisnya cukup panjang karena memang gabungan dari empat hadis, ya kan? Hadis Ibnu Umar, hadis Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qutadah. Nah, cukup panjang. Ya, jadi diharapkan antum menghafalkan dua dalil ini, satu ayat, satu hadis. Sekarang kita baca penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Al-Khamis wal Arba'un, bab yang ke-45. Bab man hazala bi syai'in fi dzikrullah wal Qur'an wal Rasul. Bab tentang orang yang bercanda dengan sesuatu padanya ada zikrullah, penyebutan Allah atau Al-Qur'an atau Ar-Rasul. Qala rahimahullah, ay fa inna hadha munafil lil iman bil kulliyah. sesungguhnya hal ini, ya, bercanda, nam, mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah, ini menafikan iman secara menyeluruh. Jadi bukan kesempurnaan iman yang dinafikan, tapi pokok keimanan yang dirusak. Nah, pokok keimanan yang dirusak, bukan kesempurnaan iman. Wa mukhrijun minad din, dan menyebabkan keluar dari agama. Ya subhanallah. Padahal cuma bercanda. Iya kan? Nah, ini sangat sensitif perkaranya. Jangan dijadikan sebagai candaan. Baik. Bisa jadi seseorang sudah murtad dalam keadaan tidak sadar. Nah, mengapa dikatakan menafikan keimanan secara menyeluruh, mengeluarkan dari agama? Li'anna aslad dina al-imanu billahi wa kutubihi wa rusulihi. Karena pokok agama itu adalah iman kepada Allah, kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya. Termasuk diantara rukun-rukun iman yang 6. Itu pokok keimanan. Sehingga kalau dijadikan sebagai bahan olok-olokan, berarti sama saja merusak pokok keimanan itu. Wa minal iman ta'zimu dzalik. Dan termasuk di antara keimanan adalah mengagungkan hal itu. Dzalik, isim isyarah dzalika, kembali kepada mengagungkan Allah, mengagungkan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mengagungkannya, bukan justru dijadikan sebagai bahan candaan. Kalau dijadikan sebagai bahan candaan, berarti sama saja tidak mengagungkannya. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang diketahui, annal istihza'ah wal hazlah, bahwa olok-olokan, wal hazlah, dan candaan, bi syai'in min hadhihi, dengan sesuatu dari hal-hal ini, ya, Allah, Al-Quran dan Rasulnya, ashaddu minal kufril mujarrad. Ya subhanallah. Lebih parah daripada sekedar kekufuran. Difahami? Ada orang tidak mengimani Allah, ya, tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, tidak beriman dengan rukun iman yang 6. Kafir. Nah, ini parah keadaannya. Tapi lebih parah lagi orang yang kafir karena telah memperolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya. Mengapa dikatakan lebih parah? Asyaddu li'anna hadha kufrun wa ziyadah. Nah, karena ini merupakan kekufuran dan lebih dari itu, ziyadah, ada tambahannya. Ihtiqar wa izdira', meremehkan dan merendahkan. Jadi ziyadahnya adalah bentuk peremehan dan perendahan, penghinaan kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Naam. Ya. Jadi dia kekufuran jelas, ditambah lagi itu merupakan penghinaan, perendahan. Naam. Fainal kufar naw'an, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua. Kita akan melihat nanti dia masuk pada pembagiannya mana. Mu'ridun, orang-orang kafir yang berpaling, tidak mau beriman kepada Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, mu'aridun, yang menentang. Lebih parah mana, berpaling atau menentang? Hah? Lebih parah orang yang berpaling dia, atau menentang. Antum menghadapi satu orang atau dua orang tidak suka sama antum, tapi dia berpaling dari antum. Dia berpaling saja begitu. Yang kedua, dia menentang antum. Lebih parah mana? Orang yang kedua. Paham? Kekufuran yang sifatnya penentangan itu lebih parah daripada kekufuran yang sifatnya berpaling. Nah, bercanda dengan sesuatu dari hal-hal ini termasuk mu'aridun, kekufuran jenis penentangan. Fal mu'aridu, maka kekufuran jenis penentangan adalah al-muharib lillahi wa rasulihi, yaitu orang kafir yang menentang, memerangi Allah dan Rasulnya. Al-qadih billah wa bidinihi, yang menjelekkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjelekkan agamanya dan Rasulnya. Nah, aghladu kufran wa azamu fasadan, kekufurannya lebih keras dan kerusakannya lebih besar. Wal hazilu bi syai' minha min hadzal naw, sementara al hazil, orang yang bercanda dengan sesuatu dari hal-hal tersebut masuk dalam jenis ini, ya. Nah, al muharib billahi wa rasulihi, al qadih billahi wa dinihi wa rasulihi. Difahami penjelasan ini? Jadi poinnya apa saja tadi? Mengapa kafir orang yang bercanda, ya, dengan sesuatu dari penyebutan, dengan sesuatu ada padanya penyebutan Allah, Al-Quran dan Rasulnya? Poinnya apa? Karena tidak adanya pengagungan, ya, terhadap hal-hal ini yang merupakan pokok-pokok keimanan, termasuk rukun-rukun iman yang harus diagungkan. Sementara candaan, olok-olokan, ejek-ejekan menafikan hal itu. Nah, dan juga poin yang kedua, termasuk jenis kekufuran yang menentang karena menjelekkan Allah, Rasulnya dan agamanya. Baik, selesai bab ini. Bab yang ke-45. Kita beralih ke bab berikutnya. Waktu belum masuk, ya? Belum. Qala babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala. Bab tentang hukum yang datang di dalam firman Allah Ta'ala, wa la in adzaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami adzaqnahu rahmatan minna, berikan kepadanya, atau penahu, hu kembali kepada al-insan. Apabila kami berikan kepadanya, yakni kepada manusia itu, rahmatan minna, suatu rahmat dari kami, min ba'di dharra'ah, setelah ditimpa kesusahan, min ba'di dharra'ah masathu, setelah kesusahan menimpanya, layakulanna hadali, pastilah dia berkata, ini adalah hak aku, ini adalah milikku. Nah, garis bawahi kata layakulanna hadali, ini yang diinginkan dari ayat ini, ya, layakulanna hadali. Apa makna layakulanna hadali? Tafsirnya bagaimana? Di sini dinukil beberapa tafsir, tafsir dari Mujahid, Ibnu Abbas, Qatadah, dan yang lainnya. Tafsir yang pertama, qala Mujahid, hadza li, artinya hadza bi amali, ini saya dapatkan dengan sebab usahaku, wa ana mahququn bihi, dan saya berhak memilikinya. Ya, jadi menyandarkan nikmat itu kepada usahanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menafsirkan yuridu min indi, maksud dia adalah min indi la yaqulanna hadza li, artinya hadza min indi, ini dariku, yakni ini dari usahaku, dari upayaku. Nah, wa qawluhu qala innama utitu ala ilmin indi, ya, semakna dengan ayat dalam surat Al-Qasas. Qala, dia mengatakan, yakni Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah aku mendapatkannya karena ilmu yang aku miliki. Qala Qatadah, adapun Qatadah Ibnu Dhi'am As-Sadusi rahimahullah menafsirkan dengan mengatakan ala ilmin minni, karena ilmuku, biwujuhil makasib, tentang cara-cara mendapatkan harta. Ya, jadi ditafsirkan dengan menyandarkan nah, nikmat itu kepada usahanya. Ala ilmin minni biwujuhi al-makasib, karena ilmuku tentang cara-cara mendapatkan harta. Wa qala akharun, ahli tafsir yang lain mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun, karena ilmu Allah bahwa saya pantas memilikinya. Ya, jadi dia merasa dia memiliki hak atas Allah. Nah, dia merasa dia memiliki hak atas Allah karena ilmu Allah bahwa saya pantas memilikinya. Wa hadha ma'na qawli Mujahid, dan ini merupakan makna ucapan Mujahid, utituhu ala syarafin, saya diberi harta ini karena kemuliaanku. Menganggap dirinya mulia sehingga dia berhak mendapatkannya. Menganggap dirinya memiliki hak atas Allah. Ini makna la yaqulanna hadali. Nah, ada beberapa tafsir yang dinukil pada bab ini. Adapun dalil berikutnya, dalil yang panjang, salasah, tiga orang dari kalangan Bani Israil. Ada yang buta, botak, sama penyakit kulit. Panjang ini hadisnya. Mau dibaca sekarang? Pernah melewati hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin? Belum pernah? Belum ya? Kita baca dalil yang kedua. Qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah alaihi wasallam mengatakan inna salasatan min bani Israil, sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israil. Jadi kisah ini terjadi di zaman Bani Israil sebelum Nabi diutus. Lalu mengapa dikisahkan kepada kita? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Iya. Nah. Baik. Abrasa wa aqra'a wa a'ma, tiga orang dari kalangan Bani Israil. Abras, orang yang memiliki penyakit baros, ya. Naam, penyakit kulit, penyakit lepra. Wa aqra', orang yang botak, yang kedua botak. Wa a'ma, orang yang buta. Jadi mendapatkan ujian, cobaan, ya. Naam, berupa penyakit kulit, kemudian hilang rambutnya. Ya, semua rambutnya hilang. Ya, botak, licin. Ya kan? Wa a'ma, iya itu nah memang. Ini termasuk penyakit, ya kan? Orang merasa jijik melihatnya. Kulitnya busuk, lepra, kan jijik. Orang melihat orang botak juga ya geli, kan? Orang yang buta enggak bisa melihat, ya. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah menginginkan menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan. Perhatikan baik-baik hadisnya. Antum diwajibkan menghafal ya, panjang ya. Jadi kalau antum perhatikan dari sekarang mudah dihafal. Ya. Maka Allah mengutus ilaihim kepada mereka malakan seorang malaikat. Ya. Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abros, maka malaikat tersebut mendatangi al-abros, orang yang berpenyakit kulit tadi, penyakit lepra. Faqala ayyu syai'in habulika? Apa yang paling kamu cintai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Wah, ini yang didamba-dambakan sama dia. Warna yang indah, warna yang bagus, kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bih, dan hilang dariku sesuatu yang membuat jijik manusia. Qala famasahahu, Nabi mengatakan, maka malaikat itu mengusapnya. Masya Allah. Sekali usapan, fadahaba anhu qadaruhu, maka hilanglah penyakitnya. Langsung sembuh ketika itu. Nah, diberi nikmat kan? Setelah mendapatkan musibah, diberi nikmat. Orang ini nanti lupa diri. Lupa diri dia. Fa'utiyalaunan hasanan, kemudian diberikan yang warna kulit yang bagus, wajid dan hasanan, dan kulit yang bagus. Qala fa'ijul mali ahabu ilaik. Kemudian malaikat kembali bertanya kepada orang yang berpenyakit kulit tadi, harta apa yang paling kamu sukai? Subhanallah, sudah disembuhkan dari penyakit, ditawarkan lagi harta yang paling disukainya. Qala al-ibil awil baqar. Aku suka ibil atau baqar. Ini bentuk keraguan dari perawi hadis, yaitu Ibnu Abdillah Ibn Abi Talha. Naam, syakka Ishaq. Ishaq perawi hadis ragu apakah dia meminta unta atau sapi. Ini biasa ya dalam periwayatan matan hadis. Terkadang seorang perawi ragu. Ishaq yaitu Ibn Abdillah Ibn Abi Talha perawi hadis. Fa'utiyana qatan usyara, maka dia pun diberikan naqah ya, unta usyara bi dhammil ain wa fathish shin wal mad, yani an-naqah hamil, maka diberikan kepadanya unta yang hamil, umur kehamilannya 8 atau 10 bulan. Faqala barakallahu laka fiha, maka kemudian malaikat tadi mendoakannya ya, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan berkah untukmu pada harta tersebut. Barakallahu laka fiha. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa talaqra, lalu malaikat tersebut mendatangi alaqra si botak ya. Faqala yushayna habbu ilaika, apa yang paling kamu sukai, yang paling kamu senang, yang paling kamu dambakan? Qala sya'run hasan, rambut yang bagus. Ini yang paling ya dambakan ya. Kasihan kan? Nah, wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi, dan hilang dariku sesuatu yang membuat manusia jijik. Famasahahu, lalu malaikat tersebut mengusapnya, fadhahaba anhu, maka hilanglah penyakit botaknya itu. Langsung tumbuh rambut yang indah, masya Allah. Tidak perlu ke salon, ya kan? Tidak perlu pakai rambut palsu, rambut asli ini. Ya, masya Allah. Nah, wa utiya sya'ran hasanan, dan diberikan rambut yang bagus. Qala ayyul mali habu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqar, dia mengatakan sapi awil ibil atau unta. Ya, masih ada keraguan di sini. Fa utiya baqaratan hamilan, maka dia diberikan baqarah, sapi yang sudah hamil. Qala barakallahu laka fiha, kemudian didoakan semoga Allah memberkahi untukmu padanya. Qala wa atal ama, kemudian yang ketiga ini ya, as-sa'id, yang terakhir ini yang berbahagia nanti. Naam. Wa atal ama, dia mendatangi orang yang buta. Faqala ayyushayin habu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Qala an yaruddallahu ilayya basari, Allah mengembalikan penglihatanku. Fa absiru Baik, fa ubsira bihi an-nas, sehingga aku bisa melihat manusia. Masyaallah. Fa masahahu, maka malaikat pun mengusapnya, faraddallahu ilaihi basarah, lalu Allah mengembalikan penglihatannya kepadanya. Qala fa ayyu al-mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Jadi yang pertama tadi diberi unta, yang kedua diberi sapi, yang ketiga diberi kambing. Fa utiya syatan walidan, maka dia pun diberikan syah walidah. Syah walidan, ya. Nah, syatan walidan. Kambing yang melahirkan. Fa anta jahadani, maka dua orang ini mengembangbiakkan, ya, unta dan sapinya, wa wallada hada, dan wallada hada, yang terakhir yang buta tadi menangani kelahiran anak kambingnya. Fakana hada wadin, fakana lihada wadin minal ibil, maka kemudian, ya, orang ini yang pertama tadi, yaitu al-abros, orang yang berpenyakit kulit, memiliki satu lembah onta. Bukan 100-200 lagi, satu lembah onta semua miliknya, berkembang biak. Ya subhanallah. Walihada wadin minal baqar, dan bagi orang ini, yakni yang kedua, yaitu al-aqra, ya, si botak, ya, memiliki satu lembah sapi, walihada wadin minal ghanam, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Nah, lalu bentuk ujiannya di mana? Bentuk ujiannya berikutnya, qala summa innahu atal abros. Kemudian malaikat itu kembali mendatangi al-abros fi suratihi wa hayatihi. Nah, mendatangi al-abros yang berpenyakit kulit tadi dalam bentuk dan penampakannya. Malaikat itu datang sebagai orang yang berpenyakit kulit juga. Ya subhanallah. Faqala rajulun miskin, saya adalah orang yang miskin, wabnu sabil, orang yang terputus perjalanannya, padin qata'at bihi al-habalu fi safari, aku telah kehabisan bekal hidup, ya, dalam safarku, fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bika, maka tidak ada jalan bagiku pada hari ini kecuali dengan bantuan Allah kemudian bantuanmu, as'aluka billadhi a'taka, aku meminta kepadamu billadhi, dengan nama orang, dengan nama zat, a'taka, yang memberikanmu, al-launal hasan, kulit yang bagus, warna kulit yang bagus, wal jildan hasan, dan kulit yang bagus, wal mal, dan harta. Yani aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat itu, kulit yang bagus dan harta yang banyak. Nah, baik, apa yang dia minta? Ba'iran, hanya satu ekor unta saja dari sekian banyak untamu, satu lembah itu. Aku hanya meminta satu ekor unta, atau ballaghu bihi fi safari, yang dengannya aku bisa sampai tujuanku. Faqala al-huququ katsirah. Nah, ini kalau sudah na'am terfitnah dengan fitnah dunia, nasallahu salam wa afiyah. Nah, dia mengatakan terlalu banyak tanggungan. Enggak bisa, walaupun cuma satu ekor enggak bisa. Banyak tanggungan. Faqala lahu, maka malaikat itu mengatakan, "Kani arhuka." Ya, kani arhuka. Seakan aku mengenalmu, kayaknya aku kenal kamu ini. Alam takun amrasa, bukankah dahulu kamu juga berpenyakit kulit? Nam, yakdurukan nas, orang-orang jijik terhadapmu, fakiran, bukankah kamu dahulu miskin, fa'atakallahu azza wa jalla mal, kemudian Allah memberikan kepadamu harta. Orang itu tidak mengakui keutamaan Allah dengan mengatakan iya benar, tidak, justru mengatakan innama warasu hadzal mal kadran an kabir. Ya subhanallah, sudah bakhil, kufur nikmat pula. Nah, hanyalah sungguhnya aku mewarisi harta ini kabiran agab, yakni turun temurun. Benar enggak? Dusta dia, kan begitu. Yang memberikan, awalnya yang memberikan kepada dia unta hamil siapa? Malaikat itu kan? Nah, begini kalau orang sudah tamak dunia. Nah, lupa diri, lupa nikmat, kufur nikmat. Faqala in kunta kadziban. Kemudian malaikat tadi, ya, yang berpura-pura datang dalam bentuk, ya, orang yang berpenyakit kulit. Jika kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah mengubahmu kembali seperti keadaan kamu dahulu. Nah. Qala wa talaqra. Kemudian selanjutnya dia mendatangi laqra. Ya, si botak fi suratihi, dalam bentuknya. Jadi malaikat itu datang dalam bentuk orang yang botak pula. Faqala lahu mithlu ma qala hadza. Maka dia mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada yang pertama tadi. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi. Dan radda alaihi, ya, dia membalasnya seperti apa yang dibalas kepadanya. Jadi balasan yang didapatkannya sama. Naam. Faqala in kunta kadziban. Jika kamu dusta. Ya, apa tadi balasannya? Al-hukuku kathira, banyak tanggungan. Aku mendapatkan harta ini kabiran. Kabir, turun temurun. Kata malaikat itu, jika kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaanmu dahulu. Dua orang yang kufur nikmat, kemudian yang terakhir al-a'ma, si buta. Inilah syakirun, orang yang bersyukur. Tsumma annahu al-a'ma, kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta fi suratihi, dalam bentuknya. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil. Saya adalah orang miskin yang terputus perjalanannya. Terputus perjalanannya, qadin qata'at bihi al-hibalu fi safari. Telah terputus, ya, aku telah kehabisan bekal hidup dalam perjalananku. Fala bala waliyal yawma illa billahi tsumma bika. Maka tidak ada jalan bagiku pada hari ini kecuali dengan bantuan Allah, kemudian bantuan. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka. Aku meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan penglihatanmu syatan, satu ekor kambing saja. Ataballagu biha fi safari, dan dengannya aku bisa sampai tujuan safarku. Nah. Faqala, maka jawaban al-a'ma tadi, orang yang bersyukur ini, qala qad kuntu a'ma, dahulu aku adalah orang yang buta juga. Masya Allah. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatan. Ya, dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kufur nikmat. Faqut masyita, ambil berapa saja yang kamu gendaki. Wada masyita, dan tinggalkan berapa yang kamu gendaki. Subhanallah. Naam. Fawallah, maka demi Allah, la ashaduka al-yawm, aku tidak akan menentangmu hari ini, bisyai'in akhadtahu lillah, yang kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan melarangmu. Ambil karena Allah. Faqala amsik malaka, maka malaikat itu mengatakan, tahan hartamu, fa innama ubtulitum, hanyalah sungguhnya kalian diberi cobaan, diuji. Faqad radiyallahu anka, sungguh Allah telah ridha atasmu, wa sakhita ala sahibaika, dan telah murka atas dua sahabatmu. Siapa tadi sahabatnya? Si penyakit kulit dan si botak. Ya, kufur nikmat. Ya, bukan berarti kalau ada orang botak berarti kufur nikmat. Jangan dipahami begitu. Ya. Nah, qadarullah dua orang ini pas kejadian itu lagi kufur nikmat. Nah, akhirnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Selesai ya? tinggal masail dan penjelasan asal rahimahullah pada pertemuan berikutnya. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallah.